بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل: باب فضل قيام الليل. وهذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان عظم شأن هذه العبادة الجليلة والطاعة العظيمة، ألا وهي قيام المرء من الليل ليصلي بين يدي ربه ومولاه ذاكرا وراجيا وطامعا ومقبلا على الله سبحانه وتعالى. قد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة هي أحب الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى بعد المكتوبة. وجاء في فضل قيام الليل نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فهذه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى كلها تدل على عظم شأن النبي، على عظم شأن قيام الليل، وأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه بالتهجد من الليل، وذكر حال الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ودأبهم قيام الليل، وأن جنوبهم تتجافى عن المضاجع، وأنهم قليلا من الليل ما يهجعون. فهذا كله مما يدل على عظم مكانة هذه العبادة العظيمة ورفع شأنها. ثم روى رحمه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة نحوه متفق عليه. ومعنى تتفطر قدما أي تتشق قدما من إطالة القيام. وهذا فيه عظم عناية النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبادة، وأيضا عظم شكره لله، وأن الشكر كما أنه يكون بالقلب اعترافا بالنعمة وباللسان ثناء على المنعم، فإنه كذلك يكون بالجوارح عملا بطاعة المنعم سبحانه وتعالى. فكان يقوم من الليل شكرا لله الذي غفر له سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semesta alam, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, berkata Al-Musannif Al-Imam Al-Nawawi rahimahullah di dalam Kitabul Fadail, bab keutamaan salat malam. Beliau mengatakan, atau beliau rahimahullah membuat bab ini untuk menunjukkan kepada kita tentang besarnya dan agungnya ibadah salat malam, supaya seorang hamba melakukan salat di malam hari di hadapan Rabb-nya dalam keadaan berzikir, mengharap rahmat-Nya, mengharap anugerah-Nya, dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang isinya bahwasanya salat ini, yaitu salat malam, adalah salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salat lima waktu. Dan telah datang dalil-dalil yang lain, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Yang artinya, dan pada sebagian malam hendaklah engkau bertahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, supaya Rabbmu mengangkatmu pada kedudukan yang terpuji. Demikian pula firman Allah SWT di dalam ayat yang lain, tatajafa junubuhum anil madhaji', yang artinya lambung-lambung mereka, yaitu orang-orang yang beriman, jauh dari tempat tidur mereka. Demikian pula firman Allah SWT, kanu qalilan minal layli ma yahja'un, dahulu mereka, yaitu orang-orang yang beriman, sedikit sekali mereka tidur di malam hari. Ayat-ayat di atas menunjukkan kepada kita tentang agungnya salat malam ini, dan bahwasanya Allah SWT telah menyuruh nabinya pada ayat yang pertama untuk melakukan tahajud, dan di dalam ayat yang kedua dan juga ketiga Allah SWT menceritakan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang yang beriman di malam hari, bahwasanya mereka ketika di malam hari jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur, artinya mereka melakukan salat malam, dan disebutkan bahwasanya mereka sangat sedikit di malam hari dalam keadaan tidur. Dan telah datang hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang keutamaan salat malam ini. Hadis yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha mengatakan, yang artinya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sampai bengkak kedua kaki beliau. Maka aku pun berkata kepada beliau, "Kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Padahal telah diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang." Maka beliau SAW mengatakan, "Bukankah sudah sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Dan makna ucapan beliau radhiyallahu anha sampai bengkak kedua kaki beliau adalah pecah-pecah kaki beliau karena panjangnya beliau melakukan sholat malam. Dan ini menunjukkan kepada kita yang pertama tentang keagungan dan keutamaan sholat malam. Kemudian yang kedua menunjukkan tentang besarnya rasa syukur dari Rasulullah SAW kepada Rabb-nya. Dan menunjukkan bahwasanya rasa syukur selain diungkapkan dengan lisan dan juga dengan hati, maka juga diungkapkan dengan al-jawarih, yaitu dengan amal perbuatan, itu dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahu Allah taala wa an Ali radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان؟ متفق عليه. طرقه أي أتاه ليلا. وهذا الحديث فيه حث النبي عليه الصلاة والسلام على قيام الليل، وفيه أن الأب يحسن به أن يتفقد أبناءه حثا لهم وترغيبا وحظا على الخير وتشجيعا لهم على ذلك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا تصليان هذا من باب الحث والحظ على فعل هذه النافلة العظيمة. حديث yang selanjutnya adalah dari Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi SAW suatu hari atau suatu malam pernah mendatangi beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib, dengan Fatimah. Kemudian beliau SAW mengatakan, "Ala tusallian? Kenapa kalian tidak melakukan sholat malam? Atau tidakkah kalian melakukan sholat malam?" Hadis ini muttafaqun alaih. Dan makna qaraqahu maksudnya adalah mendatangi pada waktu malam hari. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang dorongan dari Nabi SAW supaya kita melakukan sholat malam. Demikian pula di dalamnya bahwasanya seorang ayah hendaklah memperhatikan keadaan putra-putrinya dan supaya mengajak mereka, mendorong mereka untuk melakukan kebaikan. Ali bin beliau SAW mengatakan, "Ala tusallian? Tidakkah kalian melakukan sholat malam?" Ini adalah termasuk hadz, yaitu termasuk ajakan dan juga dorongan untuk melakukan kebaikan. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Salim bin Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهذا فيه عنايته عليه الصلاة والسلام بالصحابة حثا لهم على هذه الطاعة وبيانا لأهمية العناية بها وتفقدهم في ذلك. قال نعم الرجل عبد الله أي ابن عمر لو كان يصلي من الليل. فيقول سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وهذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وسرعة استجابتهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلو همتهم ورغبتهم في العناية بالخير والمواظبة عليه. Hadis yang selanjutnya dari Salim bin Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum dari bapaknya bahwasanya Rasulullah SAW dahulu bersabda yang artinya sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah seandainya dia salat malam. Berkata Salim, maka setelah itu Abdullah tidaklah tidur di malam hari kecuali sedikit. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dahulu dia melakukan sholat malam, kemudian meninggalkannya. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini ada perhatian Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabatnya, di mana beliau SAW mengajak dan mendorong mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya memperhatikan masalah sholat malam ini. Beliau SAW mengatakan, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah seandainya dia melakukan sholat malam. Salim bin Abdullah, anaknya Abdullah, beliau menceritakan, maka setelah itu Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, tidaklah beliau tidur di malam hari kecuali dalam keadaan sedikit, kecuali sedikit. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu anhum untuk melakukan kebaikan dan bagaimana cepatnya mereka menjawab perintah dan dorongan dan juga ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذلك ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه في أذنيه أو قال في أذنه متفق عليه قال وعن أبي هريرة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا متفق عليه قال قافية الرأس آخره هذان الحديثان حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة في تسلط الشيطان على الإنسان وحرصه الشديد على إعاقة العبد عن الطاعة والعبادة وفيه أن المرء استغرق في النوم حتى يصبح فإن ذلك يترتب عليه بول الشيطان في أذنه وهو على ظاهره يبول حقيقة ومن ذا الذي يرضى أن يبول أحد في أذنه أو أن يبول الشيطان في أذنه وهذا الذي يبقى نائما إلى أن يصبح له نصيب من ذلك كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه وفي حديث أبي هريرة أن الشيطان يعقد على قافية رأس الإنسان إذا نام وقافية الرأس هي مؤخرة الرأس ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، وهذا يثقل رأس الإنسان عن النهوض والقيام، فلا يستطيع أن يقوم، حتى إن بعض الناس يستطيع أن يرفع الأثقال بيديه من قوة بدنه، ولكنه في هذا الوقت لا يستطيع أن يرفع الفراش الخفيف، الغطاء الخفيف، لا يستطيع أن يرفع ليقوم ليصلي لضعف قلبه وتسلط الشيطان عليه. لكن كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أي أن ما يكون منه في ذلك الوقت ينسحب على بقية يومه، فإن وفق للنهوض والذكر والصلاة انحلت العقد وانشرح الصدر وذهب الكسل، وإن كان بخلاف ذلك بقي حتى يصبح قد بال الشيطان في عنقه، فإنه يقوم خبيث النفس وفي أشد ما يكون من الخمول والكسل. Hadis yang selanjutnya adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah disebutkan seseorang laki-laki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia tidur di malam hari sampai pagi. Artinya tidak salat malam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya itu adalah laki-laki yang syaitan telah kencing di telinganya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang selanjutnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, syaitan membuat simpul atau tiga simpul pada ubun-ubun kepala salah seorang di antara kalian ketika dia tidur, seraya mengucapkan pada setiap ikatan, engkau memiliki malam yang panjang, maka tidurlah. Seandainya laki-laki tersebut bangun, kemudian mengingat Allah SWT, maka akan terlepaslah satu ikatan. Dan apabila dia berwudu, maka akan terlepas satu ikatan yang lain. Kemudian apabila dia sholat, maka akan terlepas ikatan yang ketiga. Sehingga dia masuk waktu pagi dalam keadaan segar, tenang jiwanya. Dan apabila dia tidak melakukan itu semua, masuklah dia di waktu pagi dalam keadaan jelek jiwanya dan juga dalam keadaan malas. Hadis muttafaqun alaih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini, yaitu hadis yang pertama, berisi tentang bagaimana syaitan berusaha untuk menguasai seorang manusia, dan bahwasanya dia bersemangat sekali untuk menghalangi seorang hamba dari berbuat taat. Dan di dalamnya juga bahwasanya seseorang apabila dia terlalu lelap di dalam tidurnya, maka akibatnya syaitan akan kencing di dalam telinganya. Dan siapa di antara kita yang ridho apabila salah seorang kencing di telinga kita? Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang tidur malam, tidak melakukan sholat malam, ini memiliki atau keadaannya demikian, yaitu dikencingi oleh syaitan. Dan di dalam hadis yang kedua, atau hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Disebutkan di sini bahwasanya setan ini membuat tiga ikatan pada kepala salah seorang di antara kita. Dan tiga ikatan ini tentunya memperberat dan mempersulit seseorang untuk bangun, sehingga sangat sulit sekali dia untuk bangun malam. Sampai sebagian manusia dia mampu dengan kedua tangannya untuk mengangkat sesuatu yang berat. Akan tapi dalam keadaan seperti ini, yaitu di malam hari, sangat sulit sekali dia untuk bangun malam. Yang demikian itu karena lemahnya hati dia, dan karena setan telah menguasai dirinya. Namun, apabila dia bangun, kemudian zikir, mengingat Allah SWT, kemudian berwudu, kemudian sholat malam, maka jadilah jiwanya menjadi jiwa yang tenang, dan dia masuk dalam di pagi hari dalam keadaan segar dan juga bersemangat. Adapun apabila dia tidak melakukan yang demikian, maka dia akan masuk di waktu pagi dalam keadaan malas, dalam keadaan jiwa yang sangat jelek. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat malam ini berpengaruh pada aktivitas seseorang pada satu harinya. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه الحث على جملة من الخصال العظيمة منها الصلاة من الليل وهو موضع الشاهد من الترجمة وذكر أن هذه الخصال كلها موجبة لدخول الجنة بسلام وعافية. قال أيها الناس أفشوا السلام أي اعملوا على نشر السلام بينكم وإلقائه على من عرف ومن لا يعرف وأطعموا الطعام أي ببذله وتقديمه للفقراء والمحتاجين وصلوا بالليل والناس نيام وهذا فيه فضل الصلاة وقت هجعة الناس ونومهم وذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه الخصال الثلاثة من موجبات دخول الجنة قال تدخل الجنة بسلام. Hadis yang selanjutnya dari Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi SAW bersabda yang artinya, wahai manusia, sebarkanlah salam dan berilah makan dan salatlah malam sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Hadis ini di dalamnya ada dorongan untuk melakukan amalan-amalan yang disebut di dalamnya, dan bahwasanya amalan-amalan tersebut menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Yang pertama adalah menyebarkan salam, yaitu menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada orang yang diketahui, yang dia kenal, maupun yang tidak dia kenal. Kemudian yang kedua adalah memberi makan orang lain kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fukara, orang-orang masakin. Kemudian yang ketiga adalah sholat malam sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Dan beliau SAW menyebutkan bahwasanya tiga amal soleh ini adalah termasuk sebab masuknya seseorang ke dalam surga Allah SWT dengan selamat. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل الإكثار من الصيام في شهر المحرم، وأنه من أفضل صيام التطوع، من أفضل شهور الصيام تطوعا شهر الله المحرم. لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكمل صيام شهر كاملا قط غير رمضان، فهذا فيه استحباب الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، لكن لا يصوم كاملا، لأن لم يكن هديه عليه الصلاة والسلام أن يكمل شهر صيام غير رمضان. قالوا أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذا فيه فضل صلاة الليل، وأنها أفضل الصلوات بعد المكتوبة، فهي أفضل من النوافل التي في النهار، لأن الصلاة من الليل في سكون الكون وكون الناس نيام، قيام الإنسان بين يدي الله، وإيثار هذه الصلاة على طيب الفراش ولذيذ البقاء فيه، لا شك أن هذا فيه فضل عظيم دلت عليه النصوص. قد دل هذا الحديث أن هذه الصلاة هي أفضل الصلوات بعد المكتوبة. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini, ada keutamaan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Akan tetapi, yang dimaksud bukanlah puasa penuh, karena Nabi Muhammad SAW tidaklah puasa selama satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Jadi hadis ini menunjukkan tentang keutamaan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Kemudian juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan melakukan sholat malam, dan bahwasanya sholat malam adalah sebaik-baik sholat setelah sholat lima waktu. Kenapa demikian? Karena sholat malam dilakukan di malam hari dalam keadaan tenang, ketika manusia dalam keadaan tidur, dan seseorang sholat menghadap di hadapan Allah SWT. Dan tentunya ini adalah sebuah keutamaan yang besar, sehingga di sini menunjukkan sekali lagi kepada kita tentang besarnya pahala melakukan sholat malam. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة متفق عليه. وهذان الحديثان فيهما هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة من الليل، وأنه يصلي من الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، وإذا خشي الصبح أوتر بواحدة، لأنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، فكان إذا أوشك الصبح أوتر بواحدة. وهذا فيه أن الليل كله وقت صلاة إلى ما قبل طلوع الفجر، وإذا خشي الإنسان طلوع الفجر أو ترى بواحدة، لأنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. حديث yang selanjutnya adalah hadith Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yang artinya salat malam adalah dua rakaat, dua rakaat. Maka apabila engkau takut datangnya waktu subuh, maka berwitirlah dengan satu rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Dan dari beliau radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 2 rakaat 2 rakaat dan melakukan witir 1 rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang sebagian petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat malam. Di antaranya bahwasanya salat malam itu dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian yang kedua, bahwasanya seseorang apabila takut datangnya salat subuh, maka hendaklah dia tutup dengan melakukan salat witir 1 rakaat. Karena apabila sudah datang waktu salat subuh, berarti sudah selesai waktu untuk melakukan salat malam. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya malam semuanya adalah waktu untuk melakukan salat malam, yaitu sampai terbit fajar. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru min ash-shahr hatta nadhun annahu la yasumu minhu wa yasumu hatta nadhun an la yuftir minhu shay'an. وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. وهذا فيه اعتدال النبي عليه الصلاة والسلام في صيامه وقيامه، في صيامه للنهار وقيامه للليل. فهو عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر ويصلي ويرقد، وهديه عليه الصلاة والسلام هدي وسط بين الإفراط والتفريط، كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام في جميع أمور الدين. Hadis yang selanjutnya dari Anas, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, yang artinya dahulu Rasulullah SAW berbuka dalam 1 bulan sampai kami menyangka bahwasanya beliau tidak berpuasa, dan beliau berpuasa dalam sebuah bulan sampai kami menyangka bahwasanya beliau tidak akan berbuka, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah engkau menginginkan untuk melihat beliau di malam hari dalam keadaan sholat kecuali engkau bisa melihatnya, dan tidaklah engkau menginginkan melihat beliau dalam keadaan tidur di malam hari kecuali engkau bisa melihatnya. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW pertengahan di dalam berpuasa di siang hari dan di dalam melakukan sholat malam di malam hari. Beliau SAW berpuasa dan juga berbuka, dan beliau SAW di malam hari melakukan sholat malam dan juga tidur. Dan ini adalah petunjuk Nabi SAW di dalam setiap perkara, yaitu senantiasa di dalam pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menyia-nyiakan. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، ويسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، وأنه عليه الصلاة والسلام يطيل السجود كما وصفت بقدر ما يقرأ المرء 50 آية ثم يرفع رأسه، وهذا فيه عظم إقباله على هذه الصلاة وإطالته للركوع والسجود والقيام. ثم يركع ركعتين قبل صلاة الفجر، صلى الله عليه وسلم ثم يضطجع حتى يناديه المنادي للصلاة. المراد بالركعتين التي يصليها قبل الفجر أي نافلة الفجر بعد أذان الفجر. وهذا الاضطجاع على شقه الأيمن اضطجاع يراد به تجديد النشاط لأداء هذه الفريضة، ولهذا لا يقال إن هذا سنة مطلقا، وإنما لمن كان شأنه كشأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة من الليل فيضطجع اضطجاعة يسيرة حتى يؤذنه المؤذن بالصلاة أي دنو وقت قيامها فيقوم عليه الصلاة والسلام. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW dahulu melakukan sholat malam 11 rakaat dan lama sujud beliau adalah seperti apabila salah seorang di antara kalian membaca 50 ayat sebelum beliau mengangkat kepalanya. Kemudian beliau melakukan sholat 2 rakaat sebelum fajar, yaitu sebelum subuh. Kemudian berbaring miring ke kanan sampai datang kepada beliau orang yang memanggil untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari rahimahullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW dahulu melakukan sholat malam 11 rakaat dan menunjukkan kepada kita bagaimana beliau SAW memanjangkan sujudnya. Disebutkan di dalam hadis ini seperti apabila salah seorang di antara kita membaca 50 ayat. Dan ini menunjukkan kepada kita, yaitu panjangnya sujud beliau, menunjukkan kepada kita bagaimana beliau SAW khusyuk di dalam sholatnya. Beliau memperpanjang rukuknya, memperpanjang qiyamnya. Dan ini sekali lagi menunjukkan bagaimana khusyuknya beliau di dalam menghadap kepada Allah SWT. Kemudian di antara petunjuk beliau adalah melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maksudnya adalah setelah datang adzan sholat subuh, kemudian melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian beliau SAW berbaring miring ke kanan. Dan maksud dari berbaring di sini adalah untuk memperbaharui semangat. Oleh karena itu, tidak kita katakan bahwasanya berbaring setelah melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh adalah suatu yang sunnah secara mutlak. Akan tetapi, barang siapa yang keadaannya seperti keadaan Nabi SAW karena panjang di dalam melakukan sholat malam, maka apabila dia memerlukan, silahkan dia berbaring sebagaimana Rasulullah SAW berbaring. قال رحمه الله وعنها رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وهذا فيه إطالته عليه الصلاة والسلام في صلاته من الليل، قالت يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. ومرادها بقوله يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 أي أنه يستريح بين الأربع، لا أنه يصل الأربع دون أن يسلم بينها، لأن حديثه عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا، وقد جاء عنها أنه يسلم من كل ركعتين، وجاء في الحديث المتقدم حديث ابن عمر قال كان يصلي من الليل مثنى مثنى، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فحديثه يفسر بعضها بعضا، فهذه الأربع يفصل بينها بالسلام، لكنه يستريح بعد الأربع ثم يصلي أربعا أخرى ويفصل بينها بركعتين، ثم بعد ذلك يوتر بثلاث، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، هذا فيه خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النوم الذي يكون من نوم العينين، أما قلبه فإنه لا ينام وإنما تنام عيناه فقط، وهذا من خصوصية النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau radhiyallahu anha mengatakan, yang artinya tidaklah Rasulullah SAW dahulu menambah di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau melakukan salat 4 rakaat, maka janganlah engkau bertanya tentang baiknya dan juga panjangnya. Kemudian beliau melakukan salat 4 rakaat, maka janganlah engkau bertanya tentang baiknya dan juga panjangnya. Kemudian beliau melakukan sholat 3 rakaat. Maka aku berkata, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum engkau melakukan witir? Maka beliau SAW mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, akan tapi hatiku tidak tidur. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan kepada kita, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagaimana Nabi Muhammad SAW memperpanjang sholatnya di waktu malam. Disebutkan di sini, beliau melakukan 4 rakaat. Maka jangan ditanya tentang bagaimana baiknya sholat beliau ini dan bagaimana panjangnya. Dan ucapan beliau, sholat 4 rakaat, kemudian sholat 4 rakaat, maksudnya adalah bahwasanya beliau beristirahat setiap melakukan 4 rakaat. Maksudnya bahwasanya beliau beristirahat setiap melakukan 4 rakaat. Jadi maksudnya bukan beliau menyambung 4 rakaat tersebut. Karena hadis-hadis Rasulullah SAW yang datang kepada kita saling mentafsirkan, saling menerangkan antara satu dengan yang lain. Sudah berlalu dan tadi sudah kita baca bahwasanya beliau SAW petunjuknya ketika sholat malam adalah melakukan sholat malam 2 rakaat 2 rakaat. Jadi yang dimaksud dengan 4 rakaat di dalam hadis ini adalah 4 rakaat beliau beristirahat, kemudian 4 rakaat lagi beliau beristirahat, baru kemudian beliau melakukan sholat witir 3 rakaat. Ini adalah maksud dari hadis ini. Kemudian ucapan beliau SAW bahwasanya kedua mataku tidak tidur dan hatiku kedua mataku tidur dan hatiku tidak tidur, ini adalah termasuk kekhususan beliau SAW. Jadi yang tidur adalah mata beliau, adapun hati beliau maka tidak tidur. Dan sekali lagi, ini adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي، متفق عليه. وهذا فيه أن هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقوم من آخر الليل، وهو أفضل وقت للقيام، في الثلث الليل الآخر وقت النزول الإلهي. وفي الحديث أن أحب الصلاة إلى الله الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة من جوف الليل، فكان عليه الصلاة والسلام يقوم آخر الليل، ينام أوله ويقوم آخره صلوات الله وسلامه عليه. وقد بقي في هذا الباب، باب فضل قيام الليل، أحاديث نستكملها في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، إنه غفور رحيم. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW dahulu tidur di awal malam dan bangun di akhir malam, kemudian beliau melakukan sholat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini di dalamnya ada petunjuk bagi kita semua bahwasanya sholat yang paling afdal di malam hari adalah dilakukan di akhir malam, dan waktu tersebut adalah waktu turunnya Allah SWT. Dan di dalam hadis yang lain bahwasanya sebaik-baik malam atau sebaik-baik sholat adalah sholat malam yang dilakukan di akhir malam. Dan masih tersisa beberapa hadis dan insyaallah akan kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Dan kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah SWT menambah ilmu kita dan memperbaiki urusan kita semua. Dan semoga Allah SWT mengampuni dosa kita dan dosa orang tua kita dan seluruh umat Islam. Dan selanjutnya kami akan angkat, ada beberapa waktu yang tersisa untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat ataupun telepon. Yang pertama dari pesan singkat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, apakah ada bacaan doa-doa khusus atau zikir-zikir khusus yang bisa kita baca setelah menyelesaikan salat tahajud? Jazakallahu khair. لا أعلم ذكرا خاصا، لكن قال الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار، قال وبالأسحار هم يستغفرون، فيشرع المسلم أن يكثر من الاستغفار وأن يكثر من ذكر الله وتلاوة كتابه سبحانه وتعالى. أما دعاء خاص في ذلك الوقت يواظب عليه فلا أعلم شيء يدل على ذلك. Pertanyaan yang pertama, apakah di sana ada doa khusus atau zikir khusus setelah salat malam? Maka beliau hafizahullah mengatakan, aku tidak mengetahui di sana ada zikir khusus atau doa khusus setelah salat malam. Akan tapi Allah SWT berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Dan Allah SWT juga berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka, yaitu orang-orang yang beriman, beristighfar kepada Allah SWT di waktu sahur, yaitu di akhir malam. Dan dalam ayat yang lain, dan ketika waktu sahur, mereka memohon ampun kepada Allah SWT. Jadi yang dilakukan oleh seorang muslim pada waktu itu adalah memperbanyak zikrullah azza wa jal, dan juga membaca Al-Quran, dan tidak ada di sana doa khusus yang senantiasa dijaga oleh seseorang yang baru melaksanakan sholat malam. Jazakallahu khairan Syekh. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Cirebon, Bapak Cicak, silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya saya Cecep nih dari Cirebon, mau tanya ini kan di bulan Safar ya, itu ada istilahnya rebo wakasan nggak sih? Tanya itu saja pak. Iya betul. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa difahami saya pertanyaannya sih? Diulangi coba. Di Indonesia secara khusus ada ritual yang memang biasa dilakukan di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dengan keyakinan bahwa di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam bala penyakit, maka sebagian kaum muslimin melaksanakan salat secara khusus di hari Rabu yang dikenal dengan Rabu Wakasan di bulan Safar. Demikian. Coba nahnu alam fi syahr Safar. Indana fi Indonesia ini khusus. Ya'malu al-muslimun fi akhir al-arba'a fi syahr Safar. هم يعتقدون أنه ينزل كل بلاء بذلك اليوم فيصلون صلاة خاصة حتى ما يصيبون هذا البلاء هل هذا أي أربعة؟ الأخير يعني آخر أربعة في شهر صفر. أيوه. القاعدة في هذا الباب واضحة قد دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وتخصيص عبادة في وقت معين أو في يوم معين أو بصفة معينة أو لأمر معين دون مستند شرعي من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه فإنه يدخل في عداد المحدثات ويشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والبلاء لا يختص بوقت من الأوقات في السنة بل المسلم مطالب باللجوء إلى الله عز وجل والمواظبة على الصلوات والذكر والدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في كل أوقات لا يخص يوما من شهر في السنة كلها يصلي فيه صلاة يزعم أنه يدفع بها البلاء فالشاهد أن مثل هذا العمل لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. Pertanyaan yang kedua adalah tentang hukum yang dinamakan dengan Rebu Wekasan, yaitu keyakinan bahwasanya hari Rabu yang terakhir di bulan Safar, di situ Allah SWT menurunkan berbagai bala dan disunahkan di situ untuk melakukan sholat khusus. Apakah hukumnya melakukan ritual ini? Maka beliau hafizahullah ta'ala mengatakan al-qaidah di sini, kaidahnya di sini jelas, yaitu sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan mengkhususkan ibadah pada waktu tertentu, dengan sebab tertentu atau dengan sifat tertentu, tanpa ada dalil dari syariat, maka ini adalah termasuk sesuatu yang baru. Dan termasuk di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan yang dinamakan dengan ujian atau bala, ini tidak khusus pada waktu-waktu tertentu, pada waktu-waktu dalam satu tahun. Oleh karena itu seorang muslim diminta dan diharapkan untuk senantiasa kembali kepada Allah SWT dan menjaga ibadahnya, menjaga zikirnya, menjaga doanya di dalam setiap waktu dan tidak mengkhususkan pada waktu-waktu tertentu untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT dari bala atau ujian. Syahidnya dari apa yang kita sampaikan bahwasanya amalan ini tidak ada dalilnya di dalam syariat dan sebaik-baik perkara adalah perkara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan syekh Ahmad Al-Khalid sekalian Madrid dari fadilatikum wa ikhtikam. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وإلى أن ألقاكم أيها الإخوة المستمعون الكرام على خير في لقائنا القادم بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufik dan kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar terhadap doa kita. Dan sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.